denganku. Sedangkan kau tahu aku orang biasa yang cuma punya rasa kasih dan cinta. Mengapa tak kau turut saja keinginan orang tuamu? Bukankah dirinya lebih pantas untukmu dibandingkan aku yang cuma anak desa? Mengapa tak kau turut saja saja.